wajah biasa saja, tiada istimewa, tapi sungguh ku suka. Pandangan kita sama, selera kita pun sama. Kau sering mengalah dan lebih dewasa, ku semakin kagum saja. Bila ku suka warna merah, engkau pun suka warna merah. Ku suka baju merah muda, engkau pun menyukainya juga. Hampir semua yang ku suka, kau pun menyukai. Kau pun menyukainya juga.